Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمحونا لعلنا نتكلم بلغة إندونيسية. جزاكم الله خير. أحبتي الكرام أيها الإخوة nahmadullah ta'ala wa nashkuruh, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata pertolongan Allah, taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dan kami bisa berziarah kepada ikhwanna salafiyin di Malaysia. Walhamdulillah Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita manhaj yang sahih, manhaj yang qawim, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada dan kapanpun keadaannya. Satu kalimat yang ada pada mereka yaitu berpegang, berpijak dan senantiasa berada di atas al-haq dan bersama ahlinya. Bahkan termasuk salah satu prinsip bermakna bahwa dengannya seorang terhitung sebagai ahlu sunnah dan dengan menentang, menyimpang dari prinsip tersebut, seorang dikeluarkan dari daerah sunnah. Ala wa huwa luzumu al-jama'ah, menetapi senantiasa berada, berpijak, berpatokan dengan jama'ah. Al-jama'ah kama qala Syekh Rabi dalam penjabaran beliau terhadap syarh sunnah al-imam al-barbahari rahimahullah, huwa atau al-jama'atu hiya al-haqqu wa ahluh. Yang namanya jama'ah ialah kebenaran, al-haq, dan juga orang-orang yang menyuarakan al-haq. Bermakna bahwa qawlu al-imam al-barbahari setelah mengucapkan i'lam atau i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam, ketahui bahwa islam itu sunnah dan sunnah itu islam, wa minas sunnati luzumu al-jama'ah. wa man farqa al-jama'ah kida shibrin, dan barang siapa yang dia memisahkan diri, tidak bergabung dengan jamaah walaupun hanya sejengkal, terhitung bahwa seorang telah khala'a min rifqatil Islam an unuqih. Fa idza mata fa maitatu maitatuhu mitatan jahiliyah. Fa barakallahu fikum, menetapi dan berada pada jamaah bermakna seorang senantiasa berada di atas al-haq dan bersama ahlinya, tentunya semua kita memahami al-haq diambil dari sumber yang jelas, serta orang-orang yang berpijak kepada al-haq juga jelas pula. Dari situlah kita mendengar ucapan ahadu as-salaf, salah satunya ucapan Muhammad bin Sirin, inna hadha al-ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan, cermati dari mana kalian mengambil agama kalian. Demikian pula as-sanadu min ad-din. Kalau tadi perintah untuk memperhatikan bahwa ilm yang tentunya al-ilmu indal itlaq, ilmu jika disebut dengan penyebutan yang mutlak, ialah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafina salih, yaitu ilmu ad-din, ilmu ad-din. Tidak mungkin kita bisa memperoleh dan mendapatkannya kecuali dengan cara berguru dan mengambilnya juga dari orang-orang yang dikenal, sehingga para pembawa al-haq di zaman dahulu ialah haula ar-ruwah, mereka-mereka para rawi hadis, para periwayat hadis. Wa 'inda ulama ahli al-mustalah wa hum mustalah hadis yuqalu lahum arwa huwa sanad, para rawi ialah sanad, sanadul hadis, sampainya sebuah berita dari para muallif kal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum, sampai kepada Nabi membutuhkan periwayat para rawi yang disebut dengan sanad. Faqala al-sanadu min ad-din, sanad yang menyambungkan, yang menyampaikan berita yang sahih, berita yang benar, berita yang bisa dipertanggungjawabkan adalah apa? Min ad-din. Laula sanadu, kalaulah bukan karena sanad atau tanpa sanad, laqala man syaa man syaa, akan berbicara siapapun orangnya dan apapun yang dia bicarakan. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal menjaga baik itu Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para pembawa al-haq. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-hifdhu min Allah. Al-hifdhu min Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ala kitabih. Dijamin oleh Allah azza wa jalla keutuhan Al-Qur'an. Wa ila yawmina hadza, dan hingga saat ini pula, walhamdulillah, hufadul Quran kathirun, para penghafal Quran cukup banyak. Kalaulah ada upaya-upaya pembuangan ayat, pemalsuan ayat, disusupkannya ayat, walhamdulillah, hufadul Quran kathirun. Dan ini termasuk keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menjaga keutuhan, keabsahan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah hidupkan pula orang-orang yang mereka membela Islam, memperjuangkan Islam. Kama qala alihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min hadil ummah zahirin alal haq. Akan terus menerus senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka senantiasa menampakkan al-haq. Hatta taqumasa'ah. Atau la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak memadaratkan ahlu khudlan wal mukhalifun. Tidak memadaratkan orang-orang ahlu khudlan dan orang-orang yang menentang, orang-orang yang nyata-nyata menyelisihi. Ba'dul ulama menyebutkan tentang hadis ini, dikedepankannya la yadurruhum man khadalahum, dan kemudian disusul wala man khalafahum, ahlu khudlan akhas min ahli al-mukhalif. Al-mukhalifun min al-kufar, min al-yahud wal-nasara. Amruhum wadih. Amruhum wadih. Al-mukhalif urusannya jelas. Tapi khudlan, ahlu khudlan, al-mukhadzilun, membuat samar, membuat rancu. Tidak bisa menghadapi mereka kecuali apa? Khawaf. Tidak bisa mematahkan hujahnya ahlu khudlan illa al-ulama wa khawas. Sehingga apa yang diisyaratkan dalam hadis ini, di zaman Imam Ahmad mereka apa, beliau mengatakan seandainya yang dikatakan ta'ifah mansurah, ta'ifah yang tidak terpengaruh kepada mereka, orang-orang yang dikatakan ahlu khudlan atau mukhadzilun, mereka-mereka yang menampakkan seolah-olah kepada penampilan salafi, fil haqiqah laisu bisalafi atau laisu bisalafiyin. Khudlan, barakallahu fikum. Orang-orang yang mereka seolah-olah menampakkan barisan terdepan dalam dakwah, tetapi mereka orang yang pertama kali meninggalkan saat apa, mihnah, saat seorang dihadapkan dengan mauqif. Barakallahu fikum. Yuqdal mar'u inda mihnatih. Seorang itu dilihat dan dinilai kapan? Saat dalam posisi ada ujian, ada cobaan. Nah, hatta yara hasanan walaysa bihasanin. Sampai seorang dalam kondisi ketika diuji, dicoba, mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan, mihnah itulah yang membuat kesimpulan. Ma'aman huwa, ala tariqati man huwa, bersama dia, bersama siapa dia, di atas jalan siapa dia. Sampai-sampai dia melihat sesuatu itu bagus, sementara dia bukan perkara yang bagus. Nah, sampai-sampai seorang menyimpulkan ini benar padahal dia bukan satu kebenaran. Barakallahu fikum. Imam Ahmad menyatakan seandainya mereka bukan ahli hadis, fama adri man hum. Kalaulah mereka itu bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Fa ikhwanna barakallahu fikum. Hadis atau riwayat yang telah kita sampaikan tadi bahwa terus senantiasa akan ada orang-orang yang menampakkan apa? Kebenaran. Tidak memadaratkan adanya orang-orang yang tadi al-mukhazzilun. Syekh Ubaid hafizallahu ta'ala saat beliau berziarah ke Indonesia, Masehi mungkin bertepatan dengan tahun 2012, saat beliau hadir, disampaikan bahwa di sana juga ada daurah-daurah ya Syekh. Ali Hasan masuk, Ibrahim Ruhaini masuk, di sana juga ada apa? Yang lainnya. Fa'ajaba hafidhullah ta'ala, yang membuat kita apa? Mutmainnin. Kata beliau, semakna bahwa al-qulub biyadillah, al-qulub biyadillah. Yang namanya hati manusia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga tiada lain ketika kita mendapati perseteruan dalam dakwah di satu daerah, dikunjungi dari fulan wa'alan, masing-masing membawa khalfiyahnya, yang ini sururi wa ini hizbi wa hadha tablighi wa hadha ikhwani wa hadha mutasattirun bisalafi wa hadha sururi. Barakallahu fikum. Luzum al-jama'ah bermakna seorang senantiasa menetapi al-haq wa ma'a al-haq khairun wa barakah, khairun wa barakah. Kata beliau, la na'mur nahnu la nu'mar bi insak qulubin nas. Para duat, para anbiya tidak diperintahkan untuk memegang, menguasai apa? Qulubun nas, al-qulub biyadillah azza wa jal. Al-qulub biyadillah azza wa jal. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Man sami'a wastama'a, barang siapa yang kemudian mendengar kemudian memperhatikan dengan seksama, wa qabil kemudian menerima al-haq, fadhiha wa ni'mah, satu kenikmatan. Wa man rafad wa khalaf, barang siapa yang kemudian membenci, menentang, فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Tidak akan ditanya bagi seorang yang telah sampai kepadanya hujjah kecuali apa? Perihal yang ada pada dia tadi, tanggung jawabnya adalah masing-masing. Barakallahu fikum. Diingatkan pula tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaifa kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab samaru atau samaratu da'watih, hasil dakwahnya, hal tura fi hayatih, apakah asar yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa dakwah tauhid, dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nampak dengan terang, nampak dengan jelas di zaman beliau? Tidak, setelah wafatnya. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal memberikan tarbiyah sahihah kepada al-mustafin al-akhiyar min al-anbiya min al-rusul, dari kalangan para anbiya, dari kalangan para rusul. Tatkala para anbiya, ketika para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jal di tengah-tengah umat, yujad mukhalafah kathirah. Para anbiya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa itu dijumpai penentangan yang cukup banyak, penyimpangan yang cukup banyak. Allah Azza wa Jal mengutus Musa wa Harun ila qaumin ala ra'sihim man Fir'aun la'natullah alaih. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Penyimpangan yang luar biasa. Dengan kata lain, bahwa pemerintah yang tidak islami, pemerintah yang di dalamnya banyak penyimpangan, dan seterusnya para nabi yang lainnya. As'alukum billah, hal yujad ayatun wahidah, atau tujad ayatun wahidah, apakah dijumpai satu ayat satu saja dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang nabi, seorang rasul, ketika mendapati kerusakan dalam pemerintahan yang ada waktu itu, dimulai dengan apa? Islah, apa? Islah al-umur as-siyasiyah. Perbaikan dalam masalah apa? Politik. Tidak ada. Sepakat para anbiya memulai dengan apa? Dakwah tauhid. Dakwah at-tauhid. Barakallahu fikum. Anehnya, orang-orang yang dulu belajar at-tauhid, at-tauhid ya ikhwan, aqidah sahihah. Naam. Amrun asasiyun. Perihal yang pokok, perihal yang penting, perihal yang pondasi, urgen. At-tauhid, aqidah sahihah. Ya subhanallah, setelah tahu tentang dunia, nikmatnya dunia, barakallahu fikum, mulai sedikit demi sedikit hilang. Lebih disukai kepada apa? Dunianya ketimbang perihal dakwahnya. Barakallahu fikum. Kita kembali kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Azza wa Jal melapangkan dada kita, kemudian adanya irtibat, cintanya kita dengan para ulama, ada kecintaan dengan para ulama, para ulama rabbani. Karena tidak mungkin seorang bisa menerapkan Islam yang hakiki, yaitu Islam di mana seorang menegakkan sunnah, kecuali dengan apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Dan ilmu tidak mungkin sebatas ilmu bermakna seorang mempelajari satu ilmu tanpa guru. Berapa kesalahan-kesalahan yang terjadi? Naam. Ketika seorang menilai, memandang dari sisi apa? Pandangan pribadi, sebuah kisah. Ahamiyatu ar-rasikhina fil ilm, yaitu ma'rifatu ar-rasikhun. Man rasikhuna fil ilm? Man ar-rasikhuna fil ilm? Man humul ulama? Rawa Muslimun min tariq Yazid al-Faqir fi kitab al-Iman faqala Yazid al-Faqir kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'y al-Khawarij qala Yazid al-Faqir menceritakan di masa beliau hidupnya sungguh. Sewaktu aku belum berjumpa dengan alim, yaitu sahabat, qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Pemikiran khawarij sempat membuat aku tertarik. Nah, dengan perihal yang luar biasa, ketertarikan yang besar. Naam. Fakharajna fi usbatin dhawi adadin nuridu an nahujj. Kami pun keluar dari kampung halaman kami rombongan jumlah yang besar. Tujuannya untuk apa? Haji. Famararna bil Madinah. Kami pun melewati Madinah. Fa idza Jabir bin Abdullah jalisun baina sariyati Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sawari barakallahu fikum. Huwa baina amud fil masajid. As-sawari yaitu tiang-tiang yang ada di masjid. Celah antara tiang dengan tiang, yuqalu lahu apa? Sariyah, sawari. Jabir jalis duduk di antara tiang yang dikatakan apa? As-sawari. Fa qala Yazid al-Fakir au kama qal, ماذا تحدثون? Apa yang kalian bicarakan ini? Yaitu ketika Jabir bin Abdullah menceritakan sebuah kisah yakhrujuna minan nar qaumun yuqalu lahum al-jahannamiyun yakhrujun minan nar ay unasun kharaju minan nar yuqalu lahum ayy al-jahannamiyun. Fastaghraba Yazid al-Faqir, madha tuhaddithun? Fatala qawluhu ta'ala wa huwa Yazid al-Faqir, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu. Fahima Yazid al-Faqir anna man adkhalahu Allahu nara qad akhzahu Allahu ta'ala. Allah azza wa jalla firman, sesungguhnya engkau ya Allah, jika telah engkau masukkan seorang dalam neraka, apa? Faqad apa? akhzaitahu, engkau telah apa? Menghinakan. Yang Allah hinakan tidak mungkin apa? Hah? Tidak mungkin keluar. Kan demikian. Hadza ma fahima Umar Yazid al-Faqih. Wa qala ta'ala kullama aradu an yakhruj minha u'idu fiha. Rahmakallah. Fi as-sajdah yaqulu tabaraka wa ta'ala setiap kali kullama aradu an yakhruj minha, setiap kali ada orang-orang yang ingin keluar, aish u'idu fiha, dimasukkan lagi. Bermakna apa? La yumkin khuruj, la yumkin aish al-khuruj. Faqala Jabir li Yazid al-Faqir ataqra al-Quran, ataqra al-Quran. Naam. Unzur ya ikhwah. Ketika Yazid al-Faqir menyampaikan kepada Jabir, setelah penyampaian Jabir bin Abdullah tentang orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, yang sebelumnya Yazid berhujjah. Mada taqul bihadil ayah? Anda mengatakan ada orang-orang yang mereka apa? Dikeluarkan dari neraka. Lalu beliau berhujjah bahwa seorang yang telah dimasukkan dalam neraka telah Allah hinakan. Kata Yazid al-Faqir, apa yang ada pada Anda tentang ilmu terkait dengan ayat ini? Maknanya apa? Faqala Jabir, faqala Jabir huwa maqaman mahmuda, huwa maqaman mahmuda. Faqala tabaraka wa ta'ala wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda huwa liman? Linabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ay syafa'atu, syafa'atun nabi li ashab al-kabair. Syafa'atu an-nabi li ashab al-kabair. Faqal yakhrujun ka'annahum 'ida as-samasim, 'ida as-samasim. Mereka itu keluar dari neraka seperti ud samasim. Digambarkan karena apa? Hitamnya. Karena apa? Hitamnya. Qala fayadkhuluna ila nahrin minal jannah. Lalu mereka masuk ke dalam sungai jannah. Fayughsalun. Fayughsalun. Fayakhrujun ka'annahum kalqaratis. Al-qirtas. Aish, bayar. Kertas. Bayar, safi. Mereka masuk ke dalam sungai jannah, keluar seperti kertas putih. Bermakna hitamnya hilang. Jadi putih. Fa barakallahu fikum, faqala Yazid faraja'na. Lalu kami pun kembali. Naam. Wala yakhruj illa wahid. Bermakna tidak ada yang kemudian menentang lagi. Setelah kami kembali ke kampung halaman kami, tidak ada yang terpengaruh dengan manhaj khawarij kecuali satu saja. Kecuali apa? Satu saja. Tabarakallahu fikum. Lihat. Lihat. Orang-orang yang masanya, waktunya belum jauh dengan masa apa? Qurun mufaddalah. Khairun nasi apa? Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Afdalu qurun huwa qarun man? As-sahabah, thumma at-tabi'in, thumma tabi'ut tabi'in. Jika kita perbandingkan bahwa Yazid al-Faqir adraka as-sahabah al-qarn al-zamanu alladhi fi sahabah khairun min al-zaman alladhi la yasafihi sahabah al-batta. Satu zaman yang di situ masih ada sahabat lebih utama ketimbang zaman yang tidak ada sahabatnya sama sekali. Barometernya apa? Al-ilm. Barometernya ilm. Ibnu Abbas sebagaimana yang diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah, ketika diutus Ali bin Abi Thalib untuk masuk ke sarang man Harura hum khawarij alladzina indahum ish liwa, punya apa? Tanda dan punya markas. Nah, didatang oleh Ibnu Abbas, sebagian menyebutkan jumlahnya 12,000. Pertama kali yang ditanya oleh sahabat, afikum as-sahabah, adakah kalian sejumlah besar itu seorang sahabat? Tidak ada sama sekali. Bermana apa? Apakah kalian melakukan pergerakan aksi yang luar biasa seperti ini, jumlah yang besar? Ada alim yang membimbing kalian? Fabarakallahu fikum. Dari kisah tersebut diambil bahwa as-sahabah itu jadikan tolak ukur. Zaman yang di situ masih ada sahabat berarti lebih mutama dan lebih mulia. Nah, dari situlah digabungkan tentang hadis la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarru min, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika para ulama menyebutkan apakah zaman di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz afdal ketika atau ketimbang zaman berkecamuknya tentang fitnah di masa Hajjaj, para ulama menyebutkan bahwa di masa Hajjaj lebih afdal. Kenapa? Di situ masih banyak para sahabat. Naam barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kalau tadi disebutkan tentang luzumul jama'ah ay luzumul haqq wa ahlih, menetapi kebenaran dan juga bersama al-haqq. Di sisi lain Rasulullah SAW menyebutkan adanya satu perpecahan pada umat yang amrun apa? La mahalalah. Satu kejadian yang pasti yang tidak bisa ditolak. Qala alaihi salatu wassalam iftaraqatil yahud ila kam? 71 firqatan. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. فقال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. فالشيخ أحمد النجمي رحمه الله dalam syarahnya terkait hadis ini bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 apa? Kulluhum finnar. Adanya apa? Wa'idun syadid. Wa'id. Laisa al-wa'du. Al-wa'du janji Allah Azza wa Jal. Al-wa'id ancaman. Ancaman. Nah sekarang diancamnya di neraka, apakah kemudian dipastikan bahwa kulluhum mukhallidun kullun ala hasbih mukhalafatih, ala hasbih mukhalafatih. Fabarakallahu fikum. Seorang jika menyimpang, seorang jika condong kepada kebatilan, menyimpang dari kebenaran, jika penyimpangannya, condongnya kepada kebatilan, menyebabkan kepada kufur, kita mengenal seorang yang menyimpang dari sunnah, keluar dari daerah sunnah, penyimpangannya ada sampai kepada daerah apa? Al-kufur. Kalau penyimpangannya sampai kufur, itulah mereka-mereka yang bisa dikatakan apa? Diancam dengan neraka dan masuk dalam neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Seandainya penyimpangannya tidak sampai kepada mengekalkan, itulah yang Allah Azza wa Jalla beritakan bahwa tahta masyiatillah. Naam. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Idzan labut menjadi sebuah keharusan tatkala kita tinggal di satu daerah, lebih-lebih Islam awal datang dalam kondisi apa? Ghurbah, dan akan kembali dalam kondisi ghurbah. Dengan ghurbahnya, dengan gharibnya, jangan membuat kita semakin apa? Gharib, kan begitu ya. Eksklusif. Nah, akan semakin eksklusif. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kenikmatan tinggalnya kita di satu daerah di mana kita dapati pemerintahan yang boleh dikatakan tidak sepenuhnya dalam kehidupannya berpijak kepada kitabullah dan sunnah rasul, namun ahlu sunnah juga memberikan apa? Pijakan luzumul jamaah. Luzum al-jamaah ialah berpegang ataupun senantiasa menetapi jamaah. Qala ba'duhum ialah taat kepada ulat al-amr. Wa in daraba dhahrak. Naam. Fa kenikmatan yang semacam ini hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita syukuri dan semampu mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk tidak semakin membuat kondisi Islam itu semakin dijauhi, atau dengan kata lain orang antipati, atau dengan kata lain pobi. Fabarakallahu fikum. Semestinya bagi kita ketika kita tinggal di satu daerah, satu negeri Islam yang tentunya sebagaimana dikatakan ulama, Islam huwa sunnah, sunnatu hiyal Islam, bermakna kepada Islam hakiki, Islam yang hakiki, Islam yang dibawa para anbiya, yaitu yang mendahulukan tauhid, kemudian seorang tidak tergiur dengan pembicaraan-pembicaraan apa yang dikatakan kita, pemerintahan kita lagi membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang muslim, maka mari naam kita bersama-sama untuk memilihnya. Barakallahu fikum. Kita mengenal tentang cara-cara pemilihan pemerintahan di banyak daerah yang dikatakan dengan cara demokrasi, yang tentunya itu adalah apa? Taghutiyah. Oleh karenanya manakala kita mengawali dengan dakwah tauhid, barakallahu fikum, semoga hal itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula tatkala kita mengawali dengan apa yang diajarkan Rasulullah, kita hidupkan sunnah, sunnah Rasul, dan itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Kama qala Syekhul Islam, innallaha yarfa'u darajatal 'abd biqadri tamassukihi bil Islam aw bis sunnah, aw kama qala, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat, meninggikan derajat seorang sebatas kadar dia dalam hal mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah. Fabarakallahu fikum, rif'atu fid dunya wal akhirah biqadri tamassukihi bil Islam wa sunnah. Terangkatnya seorang, dimuliakannya seorang, disanjungnya seorang di dunia maupun di akhirat, itu dengan berpegang teguhnya dan sekadar kuat dan tidaknya amalan seorang terhadap apa? Islam maupun sunnahnya. Semakin tinggi, semakin sempurna, akan semakin mulia kehidupan seorang di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kembali semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim.